السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan tentang berju'alah. Berju'alah itu definisinya adalah sama dengan isyarah, hanya saja perbedaannya bahwasanya ijarah jelas pekerjaan objeknya dan jelas iwatnya atau upahnya, tetapi ju'alah tidak. Ju'alah upahnya jelas, pekerjaannya tidak jelas. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Fadhil Ihsan baca. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, faslun wal ju'alah jaizatun وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما. Juala itu diperbolehkan, misalnya seseorang mensyaratkan pemberian hadiah tertentu jika ada orang yang bisa mengembalikan untanya yang hilang. فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط, dan jika seseorang mengembalikannya maka dia berhak mendapatkan hadiah yang disyaratkan tersebut. Yeah. Ini perbedaan antara ju'alah dengan ijarah. Di mana dalam ju'alah iwadnya ma'lum, upahnya ma'lum, upahnya umpamanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta dan seterusnya. Tetapi pekerjaannya, jasanya ghairu ma'lum, tidak bisa diketahui. Seperti dia mengatakan, siapa yang bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, saya beri dia upah 5 juta. Ini pekerjaannya tidak jelas. Dia 10 hari mencari, gak ketemu-temu, gak dapat apa-apa juga. Yang satu baru keluar dari rumah, dia melihat mobilnya dan diberitahu dapat 5 juta. Berarti pekerjaannya di sini tidak jelas waktunya, berbeda dengan ijarah. Ijarah jelas pekerjaannya dengan waktu atau dengan pekerjaan yang jelas tadi. Ya, bisa disamakan dengan hal ini. Beberapa kasus yang ada di pemainnya membuat logo sebuah perusahaan itu dengan cara akad ju'alah. Silahkan Anda ajukan 10 bentuk ya, atau disayembarakan, nanti akan dipilih salah satunya. Padahal mereka sudah bekerja, semuanya sudah bekerja mengeluarkan kemampuan dan keahlian untuk membuat logo tadi. Tapi ini enggak diterima, ini enggak diterima, ini tidak diterima. Tidak jelas. Tapi kalau jelas, tolong buat logo seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ini jelas. Ini nama akadnya ijarah. Kalau buat logo mana, tolong buat logo perusahaan saya dengan saya dengan cara saya sembarakan, siapa yang paling bagus itu yang saya pilih. Ini akadnya ju'alah. Angkanya jelas, yaitu biaya upahnya bisa dikatakan 100 juta. Tapi tidak jelas jenis pekerjaannya. Ya, yaitu mengandung unsur gharar. Yang kalau dalam akad ijarah, ini merupakan ijarah yang batil. Ijarah yang batil. Tetapi akadnya bukan ijarah, akadnya namanya ju'alah, maka hukum asalnya adalah mubah. Asal dalil dalam hal ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Bahwasanya sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di sebuah kaum dan minta dijamu. Dan biasa ada hak bagi orang yang musafir untuk dijamu oleh orang yang sedang berada di negeri tersebut, dinamakan ini Ibnu Sabil. Tapi mereka tidak menjamunya. Lalu ternyata kepala suku mereka sakit. Lalu mereka mengatakan sepertinya orang-orang itu bisa baca ruqyah atau mantra. Lalu salah seorang sahabat Rasulullah SAW ya, meruqyahnya. Dan ruqyahnya cuma dengan Al-Fatihah. Kemudian di awal sembilan mukrah dia mengatakan, saya mau memantrai dia, tapi beri kami satu qati'ah. Sembuh nanti beri satu qati'ah. Satu qati'ah itu satu gerombolan kambing. Bukan 1-2 ekor, tapi bisa 10, bisa 15 ekor kambing. Lalu mereka siap. Mereka siap. Dan ternyata cuma dengan membaca Al-Fatihah dia sembuh. Sembuh kepala sukunya dan mereka mendapatkan Qati' min al-ghanam, mendapatkan satu gerombolan kambing, kemudian mereka makan dan sebagiannya mereka bawa ke Madinah dan menanyakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya. Dan Rasulullah mengatakan masih ada kambingnya, Rasulullah ingin ikut memakannya. Ini menunjukkan hukumnya adalah boleh, dan ini namanya hukumnya ju'alah, bukan ijarah. Ya, karena permasalahan ijarah, ijarah tidak boleh dalam ketaatan. Membacakan ruqyah dan Fatihah tidak boleh. Ya, tetapi dengan akadnya adalah ju'alah. Ya. Yaitu mungkin sembuh, mungkin tidak. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan apapun juga. Padahal dia sudah membacakan. Kalau ijarah, harus. Tapi ijarah dalam membacakan Al-Quran tidak boleh. Ini dibolehkan adalah akad ju'alah. Inilah perbedaan antara akad ju'alah dengan ijarah. Ya, maka dengan demikian, saya menghimbau dari majlis ini kepada kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk meruqyah. Allah terima bacaannya, untuk tidak membuat akad ijarah dalam ruqyah mereka. Buatlah akad ju'alah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang ini dalil dari akad ju'alah yang tidak jelas. Bisa jadi baru jadi Fatihah sembuh dia, bisa jadi nanti sudah baca satu Quran penuh enggak sembuh-sembuh. Ya. Maka ini akad yang telah ju'alah ini bolehkan dan bukan akad ijarah. Wabillahi taufik. Fadhil Syekh Hasan. Tahsan. Jazakumullah khair atas penjelasan dari bab ju'alah. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, untuk memperdalam pemahaman, dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kami buka di layanan telepon ataupun pesan singkat di 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa menghubungi kami di 0819896543 dalam pembahasan kitab Al-Ghayah wa Takrib dalam bab ju'alah. Kita terima dari penelpon pertama, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan yang pertama, silakan di 0218236543 untuk layanan interaktif kami. Dan bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan fikih muamalat dalam pembahasan kitab Al-Ghayah wa Takrib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan, Ummu. Di luar tema. Halo. Ya, silakan. Di luar tema, saya mau menanyakan soal waris. Ayah kami meninggal dengan meninggalkan 3 orang putri. Iya. Ibu saya waktu menikah membawa 2 orang putri juga. Ibu menikah bawa putri, maksudnya gimana? Ya. Yang meninggal bapak. Ya, yang meninggal bapak saya. Kemudian ibu. Ibu nikah masih lagi. Ada. Ibu nikah lagi? Tidak. Kemudian ketika akan menjual rumah, membagi waris, ibu saya meminta semua harta ayah kami untuk dibagi rata dengan anak yang bawaan ibu dan anak dengan anak bawaan kami. Ibu itu artinya apa? Anak dari suami selain bapak? Iya, lain bapak. Jadi ibu kami mengambil inisiatif sendiri untuk menjual itu rumah karena merasa harta rumah itu punya ibu kami sendiri. Punya apa? Ibu kami? Iya. Punya ibu. Jadi ibu ingin membagi dengan rata semua dengan anak bawaan satu ibu dengan kami. Ini rumah milik ayah? Iya, rumah milik ayah. Ibu kami tidak bekerja. Terus? Tapi ibu kami merasa itu harta punya ibu kami sendiri. Iya. Jadi ketika kami sampaikan sesuai dengan syariat, orang tua kami nggak mau. Terus? Jadi sebaiknya seperti apa ini penyelesaiannya, Ustaz? Iya. Itu saja, Umu? Iya, itu yang sama saya. Ada yang mau ditanyakan, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, baik, barakallahu. Nah, jazakillah khair, ya. Iya, Ibu. Dalam pembagian waris, bila seseorang wafat, maka Allah telah mewasiatkan yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan jarak pembagian yang jelas. Bila dia mempunyai 2 mempunyai anak laki dan perempuan, dzalika mithlu hazin unsayaini, bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan 1 bagian. Di sini tidak ada anak laki-laki, yang ada hanyalah anak perempuan sebanyak 3 orang. Maka untuk mereka 2/3 dari keseluruhan harta. Dan untuk si ibu atau istri dari bapak hanyalah 1/8. Allah mengatakan, "In kana lahu waladun falahunna thumun." Jika yang wafat, si suami yang wafat ini memiliki anak, maka si istri cuma mendapatkan 1/8. Maka wallahu ta'ala alam, dalam kasus ini dibagi 24 hartanya, 16/24 milik 3 orang anak perempuan dibagi rata, kemudian 3/24 milik si ibu atau istri tadi. Sisanya 5 ini diberikan kepada yang terdekat dari keluarga si bapak. Andai bapak dari bapak masih hidup, untuk dia. Karena anak laki-laki tidak ada. Kalau tidak ada, maka untuk saudara bapak yang laki-laki dengan saudara perempuannya dibagi dengan 1:2. Ya, itu paman dari si anak ini. Dan haram bagi seorang ibu, sebagai seorang istri umpamanya dalam hal ini, untuk menguasai semua harta. Karena Allah telah menjelaskan, yusikumullah ta'ala, "In kunna nisa'an faqasnataini falahunna thulutsa ma tarak." Kata Allah, jika anak perempuan itu 2 orang atau lebih, untuk dia 2/3 harta. Lalu untuk istri hanya Allah mengatakan, "Fa in kana lahu walad falahunna thumun." Untuk istri yang ada suami memiliki anak hanya 1/8. 1/8, kemudian ini menguasai seluruhnya. Ini subhanallah, zalim banget orang ini. Ya. Ini adalah orang yang terzalim. Ada hak anak 2/3 keseluruhan harta jauh lebih banyak daripada haknya dia, kemudian dia menguasai seluruhnya. Ya. Ingatkan akan firman Allah Jalla fi ula. Karena Allah telah menentukan pembagian yang jelas, kemudian ingin dibatalkan oleh seseorang, dikuasainya seluruhnya, maka bagi dia siksaan Allah di dunia dan di akhirat. Biasanya orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang lemah dalam pembagian harta, dalam pembagian warisan, Allah tunjukkan siksaannya di dunia sebelum di akhirat. Sampaikan kepada ibu tadi bahwa hak dia hanya 1/8 dari harta si bapak yang meninggal. Wabillahi taufik. Dan sebagai tambahan Sat, untuk anaknya berarti ada tim 5 Sat, putri dari 2/3 itu berarti dibagi 5 semua Sat. 3 tadi putri 3 orang. 3 putri dari bapak dan bawaan dari bawaan suami sebelumnya, 2 putri. Bawaan ibu tidak. Tidak, taib. Karena ini maksudnya yang wafatkan si bapak. Naam. Yang anaknya dia 3 orang. Naam. Yang 2 lagi anak dari suami yang lain. Maka bukan anak dia, 1 sen pun enggak dapat dia dari warisan. Masyaallah. Kalau bapak dari 2 anaknya yang meninggal, dia yang dapat yang 3 anak. Ini enggak dapat. Naam, saya. Baik, masyaallah, demikian jazakallahu khair. Dan demikian ibu dan yang bertanya terkait dengan pembahasan warisan, jazakallahu khair. Semoga ini menjadi lebih jelas. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Salminah Binong. Di Cibinong? Iya. Silakan Ibu Salminah. Pak Ustaz. Nanyain ataukah pemilik toko yang penyewanya tuh? Mohon maaf Ibu, terputus-putus. Bisa bergeser sedikit mungkin untuk mencari sinyal yang lebih baik. Diulang kembali. Oke Pak. Begini Pak, ataukah pemilik ruko ada yang pemilik, telah menyewa, ada pemilik ruko ya, menyewakan rukonya pada penyewa. Nah, ternyata penyewa itu selain menjual sembako, dia menjual juga rokok. Nah, yang ditanya ataukah pemilik ruko itu Pak Ustadz, dan kalau atau gimana gitu Pak Ustadz. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu Salminah. Ya, pertanyaan yang jelas. Seorang pemilik ruko menyewakan rukonya kepada seseorang. Kemudian ruko tersebut ternyata dijual yang halal juga, yang haram juga dijual, seperti jual beli rokok. Bagaimana hukum dari pemilik toko tadi? Seharusnya pemilik ruko dari awal mensyaratkan hanya boleh Anda gunakan di sini yang halal saja. Anda jual yang haram, batal akadnya, maka otomatis uang Anda tidak kembali. Artinya dibuat dalam akta sewa menyewa, akta sewa menyewanya bahwa tidak boleh diperjualbelikan barang yang haram. Contohnya umpamanya ganja, rokok, minuman keras dan yang lain yang haram. Bila kemudian dia langgar dan ternyata dia jual juga, maka silakan angkat kaki. Artinya Anda melanggar perjanjian, baru dibayar cash, maksudnya bayar cash untuk 1 tahun. 3 bulan ya, di awal-awal tidak ada. 3 bulan ketiga masuk di jual barang yang haram ini, maka hak dari si pemilik toko untuk mengusirnya dan tidak mengembalikan uangnya karena batal akadnya. Ya, di mana dia melakukan penjualan yang haram. Ya. Andai tidak dibuat dari awal, otomatis juga batal. Cuman Anda tidak punya pegangan kekuatan hukum untuk mengusirnya, hanya itu saja, tetapi batal akadnya karena dia menjual barang yang haram. Itu wabillahi taufiq. Jazakallahu khair, demikian Ibu Salminah, semoga bisa difahami. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga, silakan via telepon. Halo. Tayyib, di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kita fikih al-ghayah wa taqrib dalam bab muamalat, silakan. Halo. Iya, Bapak sudah masuk, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Dengan siapa, di mana? Dengan Arianto di Pindrang. Iya, silakan, Arianto. Fadhol, silakan. Saya mau bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, Arianto. Saya mengerjakan sawah, sebidang sawah dengan akad musyarakah, dan dengan itu yang saya mau tanyakan, Ustaz, apakah dengan kerja, dengan saya mengerjakan sawah ini, saya juga pendapatannya riba, karena sawah itu sawah yang digadaikan seseorang kepada yang punya sawah itu, Ustaz. Bagaimana? Yeah. Anda tahu, Pak Arianto? Tahu bahwa sawah itu sawah gadai? Baik, Pak Arianto, ditunggu jawabannya. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Bila seseorang memberikan pinjaman uang kepada pihak yang lain, kemudian dia minta barang jaminan, kemungkinan barang jaminan adalah sawah seperti yang dalam kasus Pak Arianto ini. Jadikan barang jaminannya, dan kemudian barang jaminan ini digunakan oleh si pemberi pinjaman, maka ini adalah murni riba. Karena si pemberi pinjaman ini ada Rasulullah SAW, la yughliqu ar-rahnu min sahibihi lahu ghurmuhu wa alaihi ghurmuhu. Kata Rasulullah SAW, hak dari seluruh barang gadai itu milik orang yang menggadaikan itu, yang pinjam uang Anda. Bila digunakan oleh yang memberikan pinjaman, dalam hal ini yang menerima gadai, satu sen pun tidak diberikannya kepada pemberi, ketika kepada penerima pinjaman, maka dinamakan manfaat dari hal ini, yaitu dalam bentuk pengelolaan tanpa memberikan apapun juga kepada yang menerima pinjaman dia. Maka ini adalah riba. Ya. Bila Pak Arianto mengetahuinya, ya, dia mendapatkan gadai dengan cara riba tadi, ya, maka Anda haram untuk melakukannya. Karena andalah, dengan adanya andalah ribanya berlaku. Artinya kalau tidak Anda kelola, tidak akan terjadi riba. Tapi dengan karena Anda muzara'ah dengan dia, terjadilah riba. Maka Anda adalah pelaku riba yang diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal solusinya sampaikan kepada yang memberikan pinjaman tadi, ini akadnya riba. Sebaiknya dan harus dan wajib Anda rubah akadnya menjadi akad sewa menyewa. Apa artinya? Biasanya berapa sewa tanah, sewa sawah untuk satu kali panen? Anggap umpamanya sekitar 5 juta. Dia berhutang kepada Anda berapa tadi? Anda umpamanya adalah 10 juta. Ya udah. Berarti ketika nanti dia mengembalikan, cuma 5 lagi dia kembalikan. Karena 5 sudah dibayar dalam bentuk tanah disewa oleh Anda selama satu kali panen, dan jelaskanlah seterusnya. Wabillahi taufik. Jazakallahu khair, demikian Bapak Arianto, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Saya Umu Rura di Cibubur. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Begini, ketika saya SMP, orang tua saya bercerai. Kemudian mereka sepakat membagi harta kekayaan menjadi tiga. Saya, ibu saya, dan ayah. Kebetulan saya anak satu-satunya. Ketika harta tersebut, 2/3 adalah sebuah rumah. Kami sepakat bahwa rumah tersebut menjadi bagian saya dan ayah saya. Ketika saya besar, Ustadz, saya mengetahui bahwa ternyata saya anak di luar nikah. Yang artinya ya, terus. Saya tidak mempunyai hak waris dari ayah. Terus. Nah, ketika saya besar itu, ayah berjanji kepada ibu saya bahwa rumah tersebut untuk saya. Sedangkan sekarang saya menyadari bahwa saya tidak memiliki hak waris dari ayah saya. Yeah. Nah, bagaimana sebaiknya saya mempergunakan rumah tersebut, Ustaz? Apa saya harus kembalikan kepada ayah saya atau bagaimana? Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah yang barik. Ya. Pertanyaannya bagus. Memang waris tidak dapat ya. Tapi sekarang kan bukan waris. Hibah. Itu si ayah membagi hartanya menjadi tiga. Yaitu untuk bekas istrinya sekian, untuk dia dan anak-anak yang angkat atau asuh ini sekian. Ya, karena bukan anak yang syar'i. Ini hibah. Jangankan kepada anak yang dipelihara dari kecil, kepada orang lain pun hibah boleh. Namanya seseorang bercerai dengan istrinya, dia tidak punya anak. Lalu dia katakan, ini kita bagi tiga, sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kamu, sepertiga lagi untuk yang bantu-bantu kita, namanya pembantu atau sopir, atau ada tetangga atau siapa, boleh. Ini bukan waris akadnya, tapi akadnya adalah hibah. Waris adalah memang yang anak perempuan tadi tidak dapat waris karena dia bukan anak dari bapak tersebut, tetapi ini bukan waris. Hibah dengan diterimanya oleh anak ini maka menjadi lazim. Jadi lazim dengan cara bapak mengatakan ini rumah kamu, silakan tempatin. Tapi kalau sekarang dia masih menjadi bagi-bagi dua, ya masih bagi dua, maka kalau ingin sampaikan kepada bapaknya ini menjadi hibah dengan syarat bapak keluar dulu dari sini, atau kita jual setengah buat saya, setengah buat bapak, atau saham bapak jual ke saya, atau saya jual saham saya kepada orang lain. Karena kalau bapak ini tidak keluar dari rumah ini selama-lamanya, ya, tetap dia di situ sampai dia wafat, maka si perempuan ini enggak dapat apapun juga. Karena sekarang menjadi waris. Hibahnya belum menjadi lazim karena belum diterima oleh perempuan ini. Jelas? Walaupun dengan perkataan. Begini saya maksud dengan qabad, setelah terima hibah, namanya ini saya hibahkan, silakan ambil. Antum ambil, ini namanya qabad. Tapi dia menghibahkan rumah, setengah dari rumah ini milik anak perempuan ini. Dan belum setelah terima karena si bapak tinggal di situ. Kecuali si bapak angkat kaki dari situ, ya udah, kamu ambil setengahnya atau dipotek, dia dipartisi begitu, setengah milik kamu, setengah milik saya. Ini jadi setelah terima. Atau dijual, si anak beli saham si bapak, si perempuan ini beli saham si laki-laki ini, atau laki-laki ini beli saham si perempuan ini, atau perempuan ini menjual sahamnya ke yang lain. Tapi bila tidak terjadi ini, berarti serah terima sudah kan. Bila tidak terjadi ini sampai si laki-laki wafat, maka si perempuan tidak mendapatkan apapun juga. Karena ketika dia wafat, yang berbeda sama yang bekas istrinya tadi, terimanya selesai sudah. Yang dua ini karena mereka masih bersyarikat, belum serah terima. Tapi kalau sudah serah terima, baik umpamanya bitakhliyah dengan cara bapak mengusulkan, ya sudah, setengah ini kamu ambil, kita buatkan aktanya. Ya, dengan ada aktanya sudah jelas bahwa diterima dia, maka ketika si laki-laki wafat, si perempuan ini tetap mendapatkan hak dia seperdua, tapi bukan sebagai waris. Yang seperdua rumah tadi lagi dibagi kepada ahli waris bapak. Istrinya berarti sudah tercerai, enggak dapat. Kemudian dia tinggal punya anak, bagi kepada orang tuanya kalau ada, kalau tidak dibagikan kepada saudara-saudari dari si yang laki-laki ini. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Demikian Umu yang bertanya, semoga bisa difahami. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu, di mana? Dari Dina di Kalimantan Selatan. Silakan Ibu Dina. Iya, keluarga saya kan orang tua saya kedatangan keluarga yang lain yang membutuhkan uang 10 juta. Dia menawarkan kebunnya yang bisa kami manfaatkan selama beliau belum bisa membayar hutang tersebut kepada kami. Dan hal itu sudah berlangsung selama 3 tahun lebih. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Apakah uang yang kami dapat dari kebun yang kami manfaatkan dari orang yang menggadaikan tersebut halal atau tidak? Baik, itu saja. Iya. Bu Dina. Iya. Cukup, Ustaz. Jazakallah khair, Bu Dina. Silakan, Ustaz. Ini sama dengan pertanyaan sebelumnya, memanfaatkan barang gadai. Maka hasil dari kebun tersebut riba. Bagi keluarga ibu yang bertanya ini adalah riba. Bagaimana solusinya? Seperti yang saya katakan tadi, yaitu potong hutang dia. Jadi dikatakan kebun dan seluruh hasilnya jadi milik keluarga yang berikan pinjaman, selagi si keluarga yang meminjam belum mampu mengembalikan. Maka sekarang potong. Andai hutang dari keluarga tersebut umpamanya 20 juta. Kemudian berapa hasil dari sewa kebun dari kebun ini? Kalau kebunnya sudah menghasilkan, ya berapa hasilnya? Per bulan umpamanya 1 juta. Ya. Selama 10 bulan sudah terbayar 10 juta. Selama 10 bulan lagi 20 bulan selesai sudah hutangnya. Maka perkirakan Ibu Dina, kalau sudah selesai hutangnya selama 20 bulan tadi umpamanya 1 juta dapat dihitung sampai 20 juta, maka katakan ini adalah kebun kalian dan hutang kalian lunas. Ya. Karena sudah kalian bayar dengan hasil kebun yang selama ini kami ambil. Wabillahi taufik. Kalau tidak menjadi riba dia. Jazakallah khair. Demikian Ibu Dina, barakallahu fik, dan semoga mendapatkan pencerahan, barakallahu fik. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Saya pernah mendengar taib hadis yang di mana Allah mengutuk pemakan riba, pemberi riba, saksi dan penulisnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah pekerjaan saya yang membuat perjanjian kredit pada bank termasuk dalam hadis tersebut? Dari Ummu, pendengar kita di Jakarta. Ya. Apakah yang membuat akta perjanjian antara nasabah dengan bank dan perjanjiannya perjanjian riba, di mana di sana ada denda keterlambatan, ada bunga harus dibayarin dari besarnya pinjaman, ya, maka inilah dia yang riba. Yang dikatakan Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Yaitu Rasulullah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba, yang menulis di sini adalah notaris, menulis perjanjian riba tersebut, wa syahidai, dan saksinya. Saksinya biasanya sering terjadi dalam penjualan rumah, lalu si pembeli menggunakan jasa kredit dari bank. Ini sering si penjual ini diminta untuk menjadi saksi, menandatangani surat-surat. Ya, ini adalah saksinya, dan Rasulullah mengatakan hum sawa, mereka sama semuanya terkutuk, dijauhkan rahmat dari Allah jalla fi'ula. Maka pekerjaan notaris itu pekerjaan yang bagus, karena dalam bahasa Arab namanya katibu adl. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa illam tajidu katiba, profesi yang dalam Al-Quran profesi notaris. Bila kalian tidak menemukan katiban yang menulis akad kalian, itu notaris. Sampai sekarang di Arab namanya katibu adl. Tidak kalian temukan seorang yang mencatat akad perjanjian kalian, farihan umma kubutuh, ambil barang gadaian yang diterima. Ini pekerjaan yang besar manfaatnya bagi manusia dan pekerjaan yang halal. Tapi bila digunakan untuk mencatat hal yang haram, itu riba, maka anda bukan katibu adl, bukan penulis keadilan, tapi penulis dosa. Penulis dosa riba dan mendapatkan dosa yang sama dengan mereka. Semoga orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan dalam bidang ini bertaubat dan meninggalkan ini, dan menyatakan kepada mereka, sekarang saya tidak mau menulis transaksi anda yang haram, yang riba, selain itu saya tulis. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fik. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan swasta, dan apabila datang gajian melalui transfer ke bank konvensional, ya, Kemudian sebagian saya ambil untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya disimpan di bank tersebut. Dan maksud disimpan adalah untuk tabungan saja, tidak untuk mencari bunganya. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Membuka rekening di bank konvensional hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah riba. Karena ketika Anda membuka, ada klausul yang menyatakan, yang tanda tangan yang Anda setujui bahwa pihak bank akan memberikan bunga sekian persen kepada si pemegang akun atau pemegang rekening tersebut. Maka akad ini adalah akad riba. Kenapa riba? Karena akad dari si yang menabung, yang membuka rekening adalah akadnya akad qard, memberikan pinjaman. Di mana dia memberikan pinjaman kepada bank. Yaitu bank bisa menggunakan uang ini. Kemudian bank menjamin akan mengembalikan uangnya penuh. Inilah namanya qard akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Mengambil uang kemudian diberikan gantinya, bukan barangnya yang itu. Maka tidak benar sebagian lembaga keuangan syariah yang menamakan akad tabungan mereka dengan wadiah. Karena wadiah adalah titipan. Titipan tidak boleh Anda gugat. Kalau saya nitip uang kepada Anda, Aisan, saya catat nomor seri semuanya. Nanti setelah satu bulan saya ambil nomor serinya, sama kan? Itu titipan, betul. Itu betul wadiah syariah. Tetapi ketika saya berikan kepada saya Ihsan, kemudian nanti Anda berikan pecahannya berbeda, nomor seri tentu pasti berbeda lagi, ya. Maka ini yang terjadi bukan titipan, akhirnya qard. Anda ambil barangnya, kemudian Anda gunakan dan Anda berikan gantinya. Akhzu syai'in wa raddu badalihi. Qard boleh dengan syarat tanpa ada pertambahan. Tetapi dalam berbagai uang syariah ada namanya bagi hasil, ada namanya bonus segala macam. Ini adalah riba bonusnya. Maka minta untuk dihilangkan semua bonus, semua hadiah, semua bagi hasilnya hanya dinolkan sehingga akadnya betul-betul lengkap dan tidak bertambah. Dengan demikian menjadi halal. Di bank konven itu yang terjadi juga. Dan ini hasil kesepakatan ulama internasional bahwa membuka rekening di bank akadnya adalah qard, yaitu berikan pinjaman. Karena bank pasti menggunakan uang Anda. Tidak disimpannya rapi-rapi kemudian dikembalikan uang Anda sesuai dengan nama Anda yang sudah ditera di amplop umpamanya. Tidak, pasti tidak. Akan digunakan dia. Semua orang tahu ini. Maka akadnya adalah qard. Sampai pun di qanun al-madani, di undang-undang sivil di Mesir, mereka mengatakan bahwasanya akad tabungan, akad ida, itu di lembaga-lembaga keuangan, itu ada akadnya qard. Semua orang tahu akadnya qard. Pinjaman akadnya. Dan orang kafir pun tahu akadnya qard, sehingga mereka namakan kredit. Tidak mungkin namanya ini wadiah, karena dipakai oleh dia. Sampai di sini tidak bermasalah akadnya bila tidak ada pertambahan. Tapi bila ada pertambahan, dengan perjanjian di sana akan diberikan bunga kepada nasabah, pemegang rekening, maka di sinilah hukumnya riba. Walaupun tidak dapat dikatakan bunganya saya enggak ambil. Walaupun tidak Anda ambil bunganya, tapi akad Anda ini adalah akad riba. Sudah berdosa Anda kepada Allah. Ketika Anda menyetujui akad ini, pasti Anda tanda tanganin. Apa yang Anda tanda tanganin? Setuju Anda akan riba, Allah mengharamkannya padahal. Ya. Maka ketika buka rekening, minta kepada mereka, saya enggak mau riba ini. Tolong klausul ini coret. Bisa gitu Ustaz. Kenapa tidak bisa ya akhi? Mereka kan bisnis mau cari untung. Biasa tawar menawar. Kalau enggak bisa, maka akan banyak orang minta demikian dengan tidak bisa, akan tutup banknya. Bila muslim memiliki kesadaran. Tapi yang masalahnya, muslim yang ini bisa mau aja, muslim ini mau saja, sehingga dia tetap, orang namanya jualan, ya, jangankan di negara Anda yang negara muslim, di negara kufar seperti di London umpamanya, di sana ada bank, tiga bank yang murni syariah. Tujuannya apa? Bisnis. Lihat di Perancis. Di Perancis mereka mempunyai sekolah tinggi ekonomi Islam. Pada tahun itu 2008 mereka buka sudah. Kenapa? Karena besar keuntungannya bagi mereka, banyaknya orang datang belajar ke sana. Padahal mereka mengharamkan orang berkerudung di situ. Permasalahannya bukan permasalahan negara, permasalahan dunia materi. Ya. Maka kita sebagai muslim yang tahu kita bahwa mereka adalah Tuhan yang materi, kita sampaikan demikian bahwa saya ingin seperti ini, kalau tidak Anda tidak dapat keuntungan atau materi. Maka minta hal ini dihapuskan. Ada berapa bank yang mau menghapuskan ini walaupun bank konven. Dengan demikian akad dia dengan Anda dengan dia adalah meminjamkan tanpa ada pertambahan, jadi tidak ada riba. Ketika itu boleh Anda terima gaji di sana. kemudian boleh Anda biarkan di sana, ya. Tetapi kalau dia mengatakan bank tidak bisa, umpamanya tidak bisa untuk menghapuskan klausul ini, ya, wallah ta'ala, minta kepada dia, saya memberikan kepada Anda jasa yang halal, kenapa Anda paksa saya untuk melakukan jasa yang haram ini, saya mau terima cash saja, selesai sudah. Nah, Allah barik fiik. Dan jika bisa tidak, karena sudah menjadi ketetapan perusahaan, Ustaz, yang terbaik bagi karyawan mengambil semuanya uang tersebut atau bagaimana? Ambil semua uangnya. Nah. Pertama minta kepada dia, Anda muslim, yakin saya di perusahaan Anda kebanyakan adalah muslim. Nah, kita kalau bergabung, minta kepada perusahaan, kami muslim enggak mau kami buka ya rekening yang haram. Ya, kalau Anda mau, ya, kami lebih baik buang cash. Hak Anda. Kalau tidak mau, adukan ke HAM. Benar ya, akhi. Hak Anda untuk terima, siapa yang mewajibkan Anda untuk berlakukan dosa? Allah mengharamkannya. Ya. Dan ini Anda sudah memberikan jasa yang halal dan sudah dimanfaatkan oleh dia. Sekarang masalah tinggal masalah terima gaji Anda, hak ya. Anda ini. Ke pengadilan itu bisa Anda bawa kalau dia tidak mau menyerahkan dengan cara cash. Masyaallah. Anda itu solusi satu-satunya, tapi cari solusi yang lain dengan cek umpamanya bisa. Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, dan ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Dan tampaknya ini pertanyaan kami terakhir saat di kesempatan pagi ini ya. Sebagai khitam, silakan Ustaz. Ya. Semoga kita kaum muslimin, kaum muslimat yang hidup di akhir zaman ini yang banyak godang-godang membuat riba, jangan pernah kita berputus asa atau untuk menyerah. Bagaimana saya bisa hidup lagi? Bagaimana begini? Bagaimana begini? Siapa yang bisa berikan? Ya, kita budak Allah, bukan budak materi. Dan bukan budak dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah mengharamkan, berusahalah kita untuk meninggalkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.